صحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim للإمام الحافظ المفسر المحدث المؤرخ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقوله تعالى dan firman Allah تعالى. Kita masuk pada ayat yang ke-38 dalam surah Al-Ma'arij. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Apakah mereka, yaitu orang-orang yang berpaling dari Rasul, mengolok-olok sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menertawakan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul, apakah justru mereka itu menginginkan dengan tamaknya, menginginkan dengan sangatnya, ya, masing-masing dari mereka menginginkan dengan begitu sangatnya untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Dalam keadaan mereka menertawakan Rasul, lari dari perintah Rasul, ya, istihza, mengolok-olok Rasul, tetapi mereka masing-masing pribadi-pribadi mereka, perorangan-perorangan mereka sangat-sangat berharap, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalla, tidak demikian. Ayat ma'uha'ula'i wal halatu hadhihi min firarihim an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nafarihim 'anil haqqi ay yadkhulu jannatin na'im. Apakah mereka sangat berkeinginan, sangat tamak, ya, di sini menggunakan kalimat tamak berarti keinginan yang sangat dahsyat. Mereka menginginkan, mengangan-angankan untuk masuk surga dalam keadaan mereka lari dari Rasul, dalam keadaan mereka menjauh dari kebenaran, tetapi mereka berangan-angan untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalla, tidak sama sekali. Bal ma'wahum jahannam, bahkan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka menetapkan pastinya mereka akan dikembalikan, dibangkitkan, dan pastinya mereka, yaitu orang-orang yang lari dari Rasul, lari dari kebenaran, pastinya mereka akan mendapatkan azab, ya, di mana mereka sebelumnya mengingkari terjadinya atau ragu akan terjadinya hari kebangkitan, ragu akan adanya hari kiamat, ya. Mereka mengingkari dan meragukan keberadaan daripada hari kiamat tersebut, keberadaan daripada syurga dan neraka tersebut. Wastab'adu wujudahu, dan mereka menganggap jauh, enggak mungkin, atau masih jauh, ya, masih kita tidak akan mengalaminya, itu enggak usah cerita hari kiamat, masih jauh, enggak usah diceritakan. Banyak ya sebagian orang yang demikian. Kalau ditanya kamu percaya? Percaya. Tetapi masa mungkin sekarang sih? Masih jauh. Mustadillan alaihim bil bada'ah. Allah ingatkan di sini ya, menunjukkan kepada mereka akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat dengan bada'ah, dengan permulaan penciptaan. Allati al-i'adatu ahwanu minha, di mana mengembalikan penciptaan lebih mudah dibandingkan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Ikhwana fi din azakumullah. Menciptakan syai'un mukhtara', sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang tidak ada. Ya. Itu lebih rumit dibandingkan kalau kita membuat sesuatu yang diulang lagi. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya akan adanya hari kebangkitan dengan permulaan penciptaan kita. Kalau ada orang yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, ya ingatkan saja, kita dulu apa sih? Hanya setetes air, air yang hina. Bahkan Rasulullah ketika mau mengingatkan tentang ya tentang kebangkitan, beliau memulai dengan meludah ke tangan kirinya. Setelah itu ditunjukkan, dari seperti inilah kita diciptakan. Beliau ludah ke tangan kirinya, ditunjuk seperti inilah kita awal mulanya. Seperti ludah. Itu air mani. Apakah kemudian dari seperti ini kita akan ingkari? Apakah ada orang yang sekarang mengingkari? Enggak, manusia bukan berasal dari air mani. Enggak ada manusia yang mengingkari. Bahkan semuanya sepakat bahwasanya manusia dimulai kehidupannya dari setetes air mani. Kemudian ditaruh di dalam rahim ibu. Setelah itu Allah ciptakan dalam rahim ibu tersebut fase demi fase, sampai akhirnya terlahir di dunia, menjadi besar, sampai dewasa, sampai tua. Kan demikian. Dan mengulangi lagi penciptaan tersebut, membangkitkan apa yang sudah mati, itu lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mu'tarifuna biha, dalam keadaan mereka tahu itu. Mereka paham itu. Ya, bahwasanya mengulangi sesuatu yang sudah ada ya, itu lebih mudah dibandingkan memulai dari sesuatu yang tidak ada. Atau bahasa gampangnya ini, niru lebih mudah daripada membuat dari awal. Seorang yang merancang sesuatu itu dia harus berpikir keras. Tapi kalau niru jiplak gampang. Oh, seperti itu, tinggal ditiru saja. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini dari sebelumnya tidak ada, menciptakan alam raya ini yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah hancurkan dan Allah ulangi penciptaannya, ya sangat mudah sekali, gampang sekali. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna khalaqnahum mimma ya'lamun, sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Ay minal maniyyid da'ifi, dari air mani yang sangat lemah, air mani yang hina. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Mursalat, alam nakhluqukum mimma immahin, bukankah kami telah ciptakan kalian itu dari air yang hina, air yang rendah, air yang menjijikan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaknya manusia itu melihat dari apa sih dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang taraib, tulang rusuk. Innahu ala raj'ihi laqadir, dan sesungguhnya Allah untuk mengembalikan ciptaan yang sudah Allah musnahkan itu maha mampu dan maha sangat mudah bagi Allah. Yauma tubla as-sarair, yaitu di hari di mana rahasia akan diungkapkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir, dan tidak ada ketika itu kekuatan dan penolong baginya. Ya. yang dapat menolong hanyalah Allah, yang memiliki kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah kenapa banyak ayat ya sering mengingatkan asal usul kita. Ya, diciptakan alam nakhluqum mimma immahin inna khalaqnahu mimma ya'lamun falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Kadang falyanzuril insanu ila ta'ami, lihatlah manusia itu hendaknya melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, kami yang menuangkan air. Thumma syaqaqnal ardha syaqqa, kemudian kami belahkan bumi yang sebelumnya mati disiram oleh Allah, kemudian bumi menjadi terbelah menjadi subur maksudnya. Ya. Fa ambatna fiha habba, kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuh-tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah zaitun, ya, kemudian kebun-kebun yang lebat dan berbagai macam, semuanya Allah ciptakan itu untuk apa? Mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai kenikmatan bagi kalian dan kenikmatan bagi binatang ternak kalian. Tetapi Allah ingatkan setelah itu apa? Tentang hari kiamat. Diingatkan tentang makanan kita, kemudian diingatkan ya akan datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tsumma qala ta'ala fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Maka benar-benar aku bersumpah dengan Rabb yang menguasai timur dan barat, ay alladhi khalaqas samawati wal arda, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, wa ja'ala musyriqan wa maghriban, dan juga Allah jadikan adanya timur dan barat. Wa sakharal kawakiba tabdu min masyariqiha wa taghibu fi magharibiha, dan Allah lah yang menggerakkan bintang-bintang ini yang muncul dari arah timurnya dan tenggelam di arah baratnya. Wa taqdirul kalam, dan pentakdiran kalimat dalam kalimat ini, dalam ayat ini, laisal amru kama taz'umun, tidaklah perkara itu seperti yang kalian sangka, wahai orang-orang yang menentang Rasul. Alla ma'adha wala hisaba wala ba'tha wala nushura, yaitu mereka menganggap bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada yaumul hisab, tidak ada hari dikumpulkannya mereka, dan tidak ada hari mereka itu dikumpulkan dalam satu tempat. Bal kulla dhalika waqi'un wa ka'inun la mahalata, bahkan semua itu pasti terjadi, pasti terlaksana, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadha ata bila ibtida'il qasam, oleh karena itu di sini di dalam ayat ini dimulai dengan la, dengan la pada awal permulaan sumpah. Fala uqsimu. Ya, la biasanya bermakna nafiyah atau nahiyah, bisa bermakna larangan atau bermakna peniadaan, tetapi di dalam sumpah di sini diawali dengan la. Yang la-nya ini tidak berfungsi sebagai nafiyah ataupun sebagai nahiyah. Tetapi la di sini untuk ya menunjukkan dan menekankan. Atau kalau dalam i'rabnya la mahalah, ya, tidak ada kedudukannya dalam i'rabnya sebagai tambahan, tetapi tambahannya ini untuk menguatkan. Benar-benar aku bersumpah, ya. Liyadulla ala annal muqsam alaihi nafyun, untuk menunjukkan bahwasanya yang sesuatu yang disumpah atasnya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Yaitu pada awal permulaannya itu mereka kan mengatakan bahwasanya tidak ada hisab, tidak ada ini, tidak ada kebangkitan, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya bahwasanya semua itu ada, bahwasanya sangkaan mereka itu nafi, tidak ada, sangkaan mereka itu batil. Wa huwa madmunul kalam, dan ini adalah kandungan daripada kalimat tersebut, wahwa raddu ala za'mihim, al-fasidi fi nafi yaumil qiyamah. Dan ini, sumpah ini Allah gunakan untuk membantah. Ya, untuk membantah prasangka mereka yang rusak ketika menafikan, meniadakan hari kiamat. Waqad syahadu min azimi qudratillahi ta'ala, dalam keadaan mereka menyaksikan keagungan maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala, ma huwa ablagh min iqamatil qiyamah. Yaitu apa yang Allah ciptakan, ya, di mana itu kalau mereka pikir sedikit saja dari agungnya kemampuan Allah, perkara tersebut akan bisa mereka itu memahami daripada hari kiamat, adanya hari kiamat, menyampaikan akal mereka untuk memahami hari kiamat. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ini sampaikan, apa yang mereka saksikan, dan Allah yang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ini terangkan, bahwasanya Allah itu menciptakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih apa namanya, lebih luar biasa dibandingkan apa yang mereka ingkari. Wa huwa khalqus samawati wal ard, yaitu penciptaan langit-langit dan bumi. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Mereka apa namanya, mengingkari hari kiamat, hari kehancuran langit dan bumi. Dalam keadaan mereka melihat langit dan bumi, dan pasti sesuatu yang ada ini ada permulaannya. Kalau makhluk, ya, mereka mengingkari ini enggak mungkin hancur. Dalam keadaan mereka menyaksikan, pasti sesuatu yang ada dari makhluk ini ada permulaannya. Yang mereka tidak menyaksikan permulaan tersebut. Sehingga apa yang mereka saksikan dari langit dan bumi, dan sistem yang bekerja dalam langit dan bumi ini, mereka nyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi mereka mengingkari kehancurannya, mengingkari akhirnya. Kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Ya. Sesuatu yang ada, sesuatu yang sudah sempurna, maka akan ada kehancurannya. Selain Allah, kalau sempurna, itu adalah awal dari kehancurannya. Seperti perkataan orang Arab, idza tamma syai'u bada naqsuhu. Kalau sudah sempurna sesuatu, itu adalah awal dari kekurangannya. Paham ya? Ini syair orang Arab. Seseorang kalau sudah sempurna usianya 40 tahun, pikirannya, fisiknya sempurna, apakah setelah 40 tahun itu akan lebih sempurna daripada usia sebelumnya? Jawab, tentunya akan lebih lemah dari sebelumnya. Puncak dari umur seseorang itu umur 40. Kalau sudah 40, ketika 41, 45, 50, apakah lebih kuat dari umur 40? Tentunya lebih muda. Maka idza tamma syai'u bada naqsuhu. Kalau sesuatu sudah sempurna, itu akan mulai nampak kekurangannya. Atau bisa bermakna syair ini, kalau sesuatu sudah sempurna, kita tambahin lagi, maka akan menjadi tidak sempurna. Nah, syair ini membantah pula orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan. Iya, agama Islam telah sempurna, tapi kan perlu dihiasi lagi. Sebagaimana orang ganteng kalau mau jadi pengantin kan perlu dirias tuh. Wanita cantik kalau mau jadi pengantin kan dirias dulu. Mereka kadang kiasnya begitu. Ya, itu kan manusia. Ikhwana fiddin azakumullah. Kalau dihias-hias lagi berarti belum sempurna. Bahkan sesuatu yang sudah sempurna kalau dihias-hias lagi, ditambah-tambah lagi, maka akan menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Ya. Kembali kepada inti, waqad syahadu min azimi qudratillahi ta'ala ma huwa ablah min iqamatil qiyamah. Mereka menyaksikan sendiri agungnya kekuasaan Allah, kudrah Allah, yaitu apa yang lebih luar biasa dibanding hari kiamat. Apa yang lebih istimewa dari sebuah kehancuran, yaitu awal daripada penciptaan. Kita ada bangunan nih. Sesuatu dihancurkan dengan sesuatu dibangun, mudah yang mana? Mudah mana, Pak? Ini yang urusannya dengan bangunan. Hancurkan bawa bulldozer 1 jam selesai. Ya, kita mau ngancurin bangunan tingkat 10, pakai dinamit dengan dirancang, 1 menit hancur sudah, selesai. Tapi untuk membangunnya enggak mungkin 1 menit. Butuh berhari-hari, bertahun-tahun bahkan untuk membangun gedung-gedung bertingkat tadi. Sehingga membuatnya itu lebih mengagumkan dibandingkan menghancurkannya. Kita diajak berpikir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan dari langit dan bumi ini, katakan bagi orang yang tidak percaya terhadap kehancuran langit dan bumi ini, katakanlah bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini jauh lebih dahsyat, lebih sulit, lebih rumit dibandingkan menghancurkannya. Paham ini ya? Nah, itu sebenarnya telak sekali bagi orang-orang yang mereka katanya ateis. Ya, atau yang katanya agamanya itu apa? Agama sains. Jadi agamanya itu ilmu pengetahuan, biasanya orang-orang barat yang seperti itu. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, ingatlah bahwasanya apa yang Allah ciptakan ini ablagh, lebih luar biasa. Ya. Lebih luar biasa dibandingkan hari kiamat itu. Bahkan menghancurkan itu lebih mudah, lebih singkat dibandingkan menciptakan. Gampang sekali padahal ya. Wa huwa khalqus samawati wal ardi wa taskhiru ma fiha minal makhluqati minal hayawani wal jamadat wa sa'iris sunufil mawjudat. Yaitu dan juga selain penciptaan langit-langit dan bumi, dan juga apa yang ada, mekanisme yang berjalan dari makhluk-makhluk Allah ini berupa hewan-hewan ataupun benda-benda yang mati, yaitu yang tidak bergerak, dan seluruh jenis-jenis yang apa yang ada di dunia ini, semuanya itu luar biasa. Semuanya itu luar biasa. Ingat ini, menghancurkan lebih mudah daripada membuatnya. Seorang yang mati itu gampang, tiba-tiba sesak napas 1 menit mati sudah. Tapi coba untuk melahirkan seorang manusia dari air yang hina, berproses kemudian menjadi segumpal darah, menjadi kemudian segumpal daging, kemudian setelah itu menjadi ditiupkan roh, kemudian dikeluarkan, dilahirkan dengan begitu susah payah oleh ibundanya, setelah keluar kemudian dijaga, dipelihara, diberi makan, luar biasa dijaga sampai bertahun-tahun, umur 20 tahun baru bisa mandiri. Berarti kan penciptaan sesuatu itu apa? Lebih sulit. Bertahapnya luar biasa. Tapi yang namanya mati, serangan jantung sebentar mati. Sesak nafas sebentar mati. Jatuh dari ketinggian sebentar mati. Hancurnya sesuatu jauh lebih mudah dibandingkan menciptakan sesuatu. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah juga berfirman dalam surah Ghafir, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh benar-benar penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar, lebih luar biasa dibandingkan ciptaan manusia. Dibandingkan penciptaan manusia. Ya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Menurut prediksi orang-orang yang katanya ahli-ahli astronom saja, bahwasanya bumi ini menurut fisika orang sekarang ya, ini bumi kita ini berada dalam susunan planet sekian. Ukurannya mataharinya itu lebih besar sekian daripada bumi. Sedangkan matahari ini adalah salah satu bintang dari sekian macam bintang di dalam sebuah galaksi. Padahal galaksi itu pun sekian macam galaksi dari ribuan galaksi yang ada di langit ini. Padahal langit ini pun sebagian daripada langit yang di atasnya lebih besar lagi. Kan begitu kata orang sekarang, orang-orang barat itu yang menghabiskan puluhan tahun untuk mempelajari fisika. Yang setiap hari puluhan tahun menunggu teropong untuk neropongi bintang. Kan begitu pekerjaannya. Dari lulus kuliah sampai mati neropong bintang. Seharusnya ketika dia neropong bintang berpikir, bintang yang begitu indah, alam raya yang begitu besar ini, Masa tiba-tiba ujuk-ujuk ada? Sesuatu yang gak mungkin. Kalau ada orang yang mengatakan, enggak, tiba-tiba langit bumi ini ujuk-ujuk ada. Ini orang majnun. Gila dia. Segala sesuatu pasti ada asal-usulnya. Ini, apakah tiba-tiba ujuk-ujuk ada ini gelas? Pasti kita katakan ada pabriknya. Pabriknya ada bahan bakunya. Bahan bakunya ada karyawannya. Ada ininya, ada itunya. HP, gak mungkin kita tiba-tiba ini HP. Tiba-tiba, ya simsalabim kalau orang barat tiba-tiba muncul. Ya gak mungkin. Ya. Dengan sihir mereka, sihir pun hanya bisa apa? Bisa memindahkan. Ketika sebelumnya tidak ada, tiba-tiba ada, jin yang memindahkan. Ya, dengan mantra bim salah bim tadi. Itu adalah mantra syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali bahwasanya sesuatu ini Allah ciptakan ya ada asal-usulnya. Sehingga orang-orang yang mereka tiap hari mempelajari makhluk-makhluk Allah tapi mereka lupa, tidak bertafakur sedikit saja indahnya alam raya ini, pasti ada yang menciptakan. Tapi mereka lalai dari itu. Lalai dari itu. Subhanallah. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, ya, itu tidak sulit untuk menciptakan apa yang ada di langit dan bumi. Ya. Dan Allah itu maha mampu untuk menghidupkan apa yang sudah mati dari apa yang sudah diciptakan. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tentu saja bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra, dan juga Allah berfirman di dalam ayat yang lain, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi itu maha mampu untuk menciptakan yang semisal mereka? Bala, tentu saja. Wahuwal khallaqul alim, dan dialah Allah yang maha pencipta lagi maha berilmu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan hanyalah perkaranya Allah itu kalau ingin sesuatu tinggal katakan jadilah maka terjadi. Gampang sekali. Tetapi ketika Allah menciptakan alam raya ini berproses, itu sebagai pemuliaan bagi kita. Untuk kita berpikir, bertafakur. Bisa saja Allah ciptakan sesuatu yang tidak ada, jadilah tiba-tiba ada. Gampang. Gampang sekali bagi Allah. Tetapi Allah di antara hikmahnya menjadikan sesuatu itu dengan proses. Supaya apa? Kita berpikir. Kita berpikir. Karena proses itu jauh lebih sulit dibandingkan mengembalikannya. Wa qala hahuna, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Sungguh benar-benar aku bersumpah dengan pencipta pemilik timur dan barat, sesungguhnya kami mampu untuk menghancurkan dan mengembalikannya. Ala an nubaddila khairan minhum, untuk mengganti ciptaan yang lebih baik dari mereka. Ayyaum al-qiyamah nu'iduhum bi'abdanin khairin min hadhihi. Yaitu pada hari kiamat kami akan bangkitkan manusia dengan badan yang lebih baik daripada kita. Yaitu dengan badan seperti badannya Nabi Adam. Yang tuluhu situna dira', yang tingginya 60 hasta. Ya, kalau kita keturunannya sudah berkurang sampai seperti ini ukuran kita, berapa hasta paling nih, paling tinggi di sini berapa meter, ada yang sampai 2 meter? Nggak ada ya. Satu hasta sekitar 60 cm, 50 sampai 60 cm. Enggak ada yang sampai 4 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Sangat tinggi sekali ya dibandingkan kita. Dan pada hari kiamat Allah akan ciptakan, Allah akan bangkitkan badan-badan kita dengan badan yang lebih sempurna daripada badan kita. Fa inna qudratahu salihatun lidzalik, karena kemampuan Allah sangat memungkinkan perkara tersebut. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami itu tidak masbuqin, yaitu tidak terhalangi atau tidak terkalahkan, atau di sini ai bi'ajizin, yaitu kami bukanlah yang tidak mampu, bahkan mampu. Bukan ajiz, bukan sesuatu yang tidak mampu, bahkan mampu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Ya, Allah berfirman, apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang mereka yang sudah hancur? Bala, tentu saja Allah maha mampu, an nusawwiya bananah, untuk menyusun kembali masing-masing daripada ruas-ruas tulang kita dengan sempurna. Allah maha mampu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, nahnu qaddarna bainakumul maut, kamilah yang mentakdirkan di antara kalian kematian. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami bukanlah sesuatu yang tidak mampu, bahkan mampu. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, yaitu untuk mengembalikan yang semisal kalian, dan kemudian kami akan kembangkan ya pada sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dibangkitkan semisal kalian, tetapi kemudian disempurnakan dalam wujud yang kita belum tahu. Gambarannya adalah seperti Nabi Adam, yaitu 60 hasta. Waktu ada Ibn Jarir, ada pun Ibn Jarir al-Tabari memilih penafsiran, ala an nubaddila khayra minhum ay ummatan tuti'una wa la ta'sina wa ja'alaha kaqawlihi wa in tatawallau yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Adapun Al-Imam Nujarir menafsirkan makna ala an nubaddila khayra minhum itu agak berbeda dengan penafsiran Ibnu Katsir yang tadi. Yaitu kalau Ibnu Katsir, Allah akan menggantikan yang lebih baik adalah apa? Allah akan bangkitkan tubuh kita dengan wujud badan yang lebih baik. Kalau Ibnu Jarir al-Tabari menafsirkan bahwasanya Allah akan mengganti yang lebih baik daripada mereka, yaitu Allah akan ganti umat yang lebih baik daripada orang-orang yang kafir tadi. Umat yang senantiasa taat, tidak bermaksiat. Ya, dan ini beliau tafsirkan seperti surah Muhammad ayat 38. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari Allah, berpaling dari Rasul, tidak mau mengikuti kebenaran, Allah bisa ganti kaum yang lebih baik daripada kalian. Lebih baik daripada kalian. Selain kalian, tapi lebih baik daripada kalian. Ya, yang kemudian mereka tidak seperti kalian yang lari dari ya al-haq. Ya. Wal ma'na al-awwal adharu li dalalati al-ayati al-ukhra alayh. Adapun makna yang pertama, penafsiran yang pertama itu lebih nampak ya sesuai dengan penunjukan ayat yang sudah kita baca. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kekuasaan Allah sangat luar biasa, sehingga ketika menunjukkan, membantah syubhat-syubhat baik orang-orang kafir dari kalangan musyrikin yang mereka percaya Allah tapi menyekutukan Allah, atau milyin itu maksudnya orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, bukan Majusi ya, Yahudi dan Nasrani, ya, mereka tahu Allah dari kitabnya. Kalau orang musyrikin Arab tahu Allah katanya. Tapi kalau orang Yahudi Nasrani tahu Allah dari kitabnya. Tetapi mereka kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membantah mereka dengan luar biasa indahnya kalimatnya. ya, yang membantahkan syubhat-syubhat mereka. Dan juga Allah tahu bagaimana orang-orang ateis, ya, sebenarnya orang-orang ateis itu dari dulu sudah ada, ya, dari kalangan orang-orang kufar yang tidak percaya tentang hari kiamat, ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fadharhum ya Muhammad, biarkan mereka wahai Nabi Muhammad, yahudhu wa yal'abu, biarkan mereka yahudhu, bebas berbicara, wa yal'abu, dan bermain-main, ya, atau bisa yahudhu, biarkan mereka dengan perdebatan mereka mendebat kebenaran, wa yal'abu, dan mempermainkan kebenaran, biarkan mereka. Aidahum fi takdzibihim wa kufrihim wa inadihim, biarkan mereka yang mendustakan, ya, kebenaran ini, pendustaan mereka, kekufuran mereka, permusuhan mereka, biarkan. Hatta yulaku yawmahum alladhi yu'adun, sampai mereka akan bertemu terhadap sebuah hari yang dulu diancamkan kepada mereka, yang mereka dustakan. Silakan kalau tidak percaya azab kubur, mati saja sudah. Pasti akan menghadapinya. Kalau enggak percaya tentang hari kiamat, ya sudah. Tunggu saja nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau enggak percaya tentang neraka, ya sudah. Tunggu saja, pasti kamu masuk neraka kalau enggak percaya. Ibaratnya tugas kita menyampaikan saja. Sampaikan ayatnya, hadisnya, sampaikan. Kalau mereka ternyata enggak percaya, biarkan. Kita enggak bisa apa-apa. Lasta alaihim bimusaytir. Ya. Kamu tidak bisa memaksa mereka. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Sampaikan. Ya. Kita tidak bisa memaksa mereka dapat hidayah, enggak bisa. Ya. Kita tugasnya adalah ya fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Lasta alaihim bimusaytir. Berilah peringatan. Karena sesungguhnya tugas engkau adalah memberikan peringatan. Kamu tidak bisa memberikan pemaksaan kehendak kepada mereka. Tetapi ingat, ya, illa man tawalla wa kafar, hanya saja diingatkan di sini, siapa yang berpaling dan kufur, fa yu'adzibuhullahu adzabal akbar, Allah akan siksa dia dengan azab yang sangat pedih. Naam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita hanya sampaikan, kita hanya jelaskan, enggak ada paksaan. Tetapi semua pilihan yang dia pilih itu semuanya akan ada konsekuensinya. Ya. Yang tidak percaya hari kiamat, ya biarkan, nanti dia akan temui. Tapi biarkan di sini maksudnya adalah bukan berarti kita tidak menyampaikan, tetap sampaikan. Nah, ini kadang sebagian orang itu salah dalam memahami makna ini. Ya, seperti la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, seolah-olah udah kita mendiamkan saja mereka dengan di atas agama mereka. Bukan. Ya, makna la ikraha fid din, kita sampaikan agama yang benar, mereka milih itu, ya sudah, itu pilihannya, tetap kita menerangkan kebenaran. Pilihannya tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ya, tugas kita itu memang enggak bisa mengilzam, ya, enggak bisa memaksa. Kita hanya menyampaikan fadzakir, ya innama anta mudzakir. Ya, orang yang beriman dia akan diingatkan, itu akan ingat. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan, sesuatu yang paling bermanfaat itu peringatan. Saya zakaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Orang yang takut kepada Allah dia akan ingat ketika diingatkan. Tapi orang yang celaka ketika diingatkan tambah menjauh, tambah ngelawan, tambah nentang. Ya. Nah, dikumandangkan azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Naam. Fadharhum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka wahai Nabi Muhammad, yahudhu wa yala'abu. Biarkan mereka dengan perdebatan mereka mendebat kebenaran, mendebat Al-Qur'an, mendebat hadis. Ayatnya sudah jelas didebat, hadisnya sudah jelas didebat. Biarkanlah. Wa yala'abu, dan mempermainkan ayat dan hadis, mempermainkan kebenaran. diolok-olok, disampaikan kebenaran, mereka debat, mereka lawan, dan dijadikan semoohan. Ya, kadang di zaman sekarang itu banyak yang statusnya muslim, tapi ketika disampaikan nasihat Al-Quran dan hadis, yang muncul kok seperti ini. Yang muncul penolakan, pengolok-olokan, dan debat. Masa sih seperti itu? Masa sih seperti itu? Kemudian jadikan olok-olokan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, demikianlah ya, sehingga kita jangan putus asa untuk mengajak manusia, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Aida'hum fi takdzibihim wa kufrihim wa inadihim, biarkan mereka pada pendustaan mereka, pada kekufuran mereka dan permusuhan mereka. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, sampai mereka menemui hari yang mereka diancam dengannya, yaitu hari yang mereka dustakan. Ai fasaya'lamuna rabb dzalik, yaitu mereka akan mengetahui, segera akan mengetahui apa yang sebelumnya tidak terlihat bagi mereka. Wa yadhuquna wabalahu, dan mereka akan merasakan akibatnya. Akan merasakan akibatnya orang yang tidak percaya atau ragu, karena ragu itu hakikatnya tidak percaya. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun, hari di mana mereka keluar dari ajdath itu kubur, dari kubur-kubur sira' dengan begitu cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun, ya, seolah-olah mereka itu menuju kepada berhala-berhalanya, ya, atau ada yang menerjemahkan ila nusubi yufidun seperti mereka itu seperti berkerumun dari apa namanya, dari tempat yang tinggi mengalir ke yang bawah begitu cepat begitu, ya. Tapi yang ditafsirkan di sini, nusub di sini adalah berhala. Ayyakumuna minal qubur idza da'ahum ar-rabb tabaraka wa ta'ala li mawqifil hisabi yanhiduna sira'aka anahum ila nusubi yufidun. Penafsiran yang pertama tadi, yaitu mereka bangkit dari kuburnya ketika Allah panggil mereka untuk menuju hisab, untuk menghadapi hari perhitungan amal. Yanhiduna sira'a, mereka begitu berbondong-bondong, begitu cepat, seolah-olah mereka turun dari sesuatu yang tinggi, ya. Padahal yaumul mahsyar itu apa? Datar. Ya, tidak ada matan dan tidak ada wad, tidak ada yang tidak ada tanah yang menonjol tinggi atau tidak ada cekungan, semuanya rata. Tetapi berjalannya mereka begitu cepat, seperti turun dari tempat yang tinggi. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahhak, berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan Dhahhak, ila alami yas'un. Kalau ini diartikan berhala, alam ini simbol-simbol, kepada simbol mereka berjalan cepat. Simbol mereka, karena masing-masing kesyirikan biasanya punya simbol. Simbol yang mereka sembah. Simbol yang mereka sembah. Kalau Islam enggak ada. Kita tidak menyembah simbol, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba orang Nasrani, simbol salibnya. Ya, patungnya, patung Bunda Marianya, patung Isa-nya. Kemudian Yahudi dengan simbol segi apa tuh namanya? Segi 62, ya. Atau ketoyalisahnya mereka, toyalisahnya itu kerudung putih yang mereka pakai bercorak ada garis-garis biru, namanya toyalisah. Atau yang mereka pasang di atas batu mereka, di atas apa, kening mereka, kemudian apa, membenturkan pala mereka ke tembok ratapan, yang katanya itu ya, semuanya adalah memiliki simbol-simbol. Hindu ada simbolnya, Buddha ada simbolnya, Syiah ada simbolnya. Sama seperti Yahudi. Orang yang menyembah kubur, ya simbolnya kubur tadi itu. Yang nyembahnya keris, ya simbolnya kerisnya tadi itu. Yang nyembahnya gunung, ya simbolnya gunungnya itu tadi. Berbagai macam simbol. Ada simbolnya masing-masing. Ya. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Tuhak, ila alami yas'un. Mereka menuju kepada simbol-simbol yang mereka sembah tadi. Dan memang ada hadis demikian. Pada hari kiamat Allah akan ciptakan makhluk yang serupa dengan sesembahan mereka. Yang menyembah matahari, Allah akan ciptakan makhluk yang serupa dengan matahari dan mereka akan menuju kepadanya. Yang menyembah Nabi Isa, Allah akan ciptakan makhluk, tapi bukan Nabi Isa ya. Seperti Nabi Isa, mereka akan berkumpul kepadanya. Terus, sampai nanti orang yang beriman mencari. Kemana Rabb kita? Bingung, mencari. Sampai akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan ditanya dengan apa bisa mengenal Rabb-nya ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan betisnya. Itulah ya hari di mana betis itu disingkap ya. Ya, betis-betis disimpak ya, salah satu penafsirannya adalah ini, ketika Allah menyingkap betisnya pada hari kiamat. Nah, sudah lewat kayaknya ya penafsiran ini kalau tidak salah ya. Dan kita beriman dengan itu. Saat itulah mereka tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beriman itu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada simbol-simbolnya. Sehingga ketika Allah singkapkan betisnya, semua itu sujud kecuali orang-orang yang tidak bisa sujud. Ketika itu mereka tahu itu Allah, tetapi tidak bisa sujud karena tulang-tulang belakang mereka lurus dan tidak bisa membengkok. Siapa mereka? Siapa mereka? Ya, yaitu orang-orang yang enggan untuk sujud. Ya, yang mereka ya diperintahkan untuk sujud, wahum salimun, dalam keadaan mereka sehat tapi enggak mau sujud. Muslim tapi untuk sujud itu malas. Taruhlah sujudnya sujud formalitas saja. Ya, maka ikhwan fillah na'zakumullah. Demikian semuanya itu akan menuju kepada apa yang dia sembah. Ya. Maka jangan sampai kita menyembah simbol-simbol. Ya, jangan menyembah simbol. Termasuk dakwah kita punya enggak punya simbol gambarnya tertentu, enggak ada kita. Ya kalau ada simbol itu berarti ahlu sunnah. Kalau enggak punya simbol itu bukan ahlu sunnah. Enggak ada tuh simbol. Simbolnya apa? Simbolnya bintang. Bintang 7. Bintang 10. Ya enggak ada. Ya kita enggak punya simbol-simbol. Ya. Siapa yang memegang prinsip-prinsip sunnah, dia ahlu sunnah. Siapa yang menyimpang darinya, maka bukan ahlu sunnah. Jelas kan? Pakainya prinsip. Ya. Terkadang orang sekarang mencirikan ini ahlu sunnah tapi bukan prinsipil. Contoh, ciri aswaja ahli sunnati wal jamaah adalah tahlilan. Ini enggak ada. Mana kitab mana coba? Usul sunnah Imam Ahmad enggak ada. Mana? Mana lagi? Mau kita sebut? Kitab apa lagi? Sharh sunnah, Sharh sunnah Tabari, atau kitab yang lebih besar Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Laka'i, atau Syari'ah lil Imam Al-Ajuri, kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Kitab-kitab akidah mana ada yang nyebut seperti itu? Enggak ada ciri ahlu sunnah demikian. Ciri ahlu sunnah wal jamaah di situ disebut sangat jelas. Salah satunya ya, Imam Ahmad mengatakan di awal usul sunnah indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa huwa dhalalah. Itu kata Imam Ahmad. Prinsip sunnah di sisi kita adalah berpegang teguh apa dengan apa yang dibawa oleh para sahabat. Prinsip sunnah adalah mengikuti para sahabat. Prinsip sunnah adalah menjauhi kebid'ahan. Dan prinsip sunnah adalah bahwasanya bid'ah itu semuanya sesat. Jelas sudah. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu ya. Jadi kita berprinsip di atas ahlu sunnah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diterangkan oleh imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Ya, bukan dengan ritual-ritual baru. Alhamdulillah ya, kita tidak demikian. Bukan dengan simbol-simbol. Naam, demikian pula orang yang selain Islam, mereka pun beribadah di atas simbol. Mereka di atas simbol-simbol masing-masing. Qala Abu Aliyah wa Yahya bin Abi Katsir ila ghayati yas'una ilaiha. Ya, adapun yang ditafsirkan oleh Abu Aliyah dan Yahya ibnu Abi Katsir, yaitu kepada tujuan yang mereka tuju kepadanya begitu cepat. Ya, tujuan tersebut adalah tadi, ya, simbol-simbol tadi, simbol-simbol dari apa yang mereka sembah. Waqad qara al-jumhur ila nasbi, ya, bi fathin nun wa iskani sad, wa huwa masdar bi ma'nan mansub. Jumhur ulama, dari ulama, apa namanya, ulama qira'ah, justru membacanya dengan nasbi, ya, ka'annahum ila nasbi yufidun, mayoritas ulama qira'ah. Loh, kita bacanya nusub, nah, kita yang kita baca dan yang kita mutadawilah di Indonesia ini qira'ah hafsan asim yang bacanya ila nusubi yufidun. Tapi justru mayoritas ulama dari ahlu qurra baik qira'ah sab'ah atau asyrah itu membacanya ila nasbi yufidun, ya, dengan difathahkan nun, disukunkan sad, ya. Wa qara al-Hasan al-Basri nusub, ya, bi dhammin nun was sad. Adapun Al-Hasan Al-Basri membacanya nusub, ya, ila nusubi yufidun, ini dengan didomahkan nun dan sad, wa huwa sanam, yang maknanya adalah sanam, berhala, ya, tadi kalau kata Ibnu Abbas, Mujahid dan Duhak adalah alam, yaitu simbol, simbol-simbol itulah yang akhirnya jadi berhala. Coba hakikatnya orang Nasrani itu menyembah Isa apa berhalanya ini? Hakikatnya, yo, berhalanya akhirnya yang mereka namakan sebagai Isa. Ya, walaupun sebagian Nasrani ada yang jadi sebagian Nasrani itu ada yang enggak pakai patung. Tapi benar-benar nyembahnya siapa? Isa. Nyembahnya Nabi Isa dan Bunda Maryam. Dan mereka menganggap memasang patung di gereja itu syirik, kufur. Itu ada jenis Nasrani yang demikian. Kalau ini agak-agak inilah. Ya, walaupun sama-sama kufur, ya. Tapi kalau yang memasang apa namanya patungnya, ya, patung itulah yang mereka sembah, simbol itulah yang mereka sembah. Kenapa kesyirikan itu ada di muka bumi? Ketika iblis memberikan simbol-simbol yang dinamakan ini perantara ke Tuhan, ini anak Tuhan, ini itu. Itulah awal kali daripada kesyirikan. Sebagaimana pada zaman Nabi Nuh. Ya. Saya harus berdoanya kepada siapa? Nih, simbol orang soleh. Padahal bukan orang solehnya, simbolnya. Orang solehnya sudah mati, kuburan. Tapi patungnya yang akhirnya dimuliakan. Nah, inilah kalau sudah derajat sampai ke simbol-simbol inilah yang luar biasa bahayanya. Ya. Menyembah yang dikubur saja sudah dosa, apalagi sudah sampai ke tingkatan patung-patungnya tadi. Aika'annahum fi isra'ihim ilal mawqif kama kanu fi dunya yuharwiluna ilan nusubi ila ayanu. Yaitu mereka bersegera bangkit itu sebagaimana mereka kalau di dunia itu yuharwil, berjalan cepat menuju kepada berhala mereka yang mereka akan sembah. Yafiduna yabtadiruna ayyahum yastalimuhu awwalun. Dan mereka akan berbondong-bondong dan mereka akan memutar-mutar, ya, dan akan memberikan isyarat-isyarat kepada berhala-berhala tadi. Ya, kan mereka demikian, ya, kalau memberikan isyarat. Isyaratnya bisa dengan macam-macam, ya, isyaratnya mereka. Karena isyarat adalah sebuah bentuk, ya, penghormatan. Ya, dalam Islam sendiri, terkadang ketika kita ta'adzur, enggak bisa mengucapkan salam, kita dengan isyarat. Sebagaimana Rasulullah saat sholat, ada yang salam. Beliau hanya pakai tangan. Assalamualaikum. Seperti itu. Pakai tangan. Jadi tangan adalah salah satu isyarat, ya, dalam kita ta'adzur enggak bisa pakai kata-kata, kita pakai isyarat. Ya. Wa hadha marwi an Mujahid wa Yahya bin Katsir wa Muslim al-Battin wa Qatadah wa Dhahak wa Rabi' bin Anas wa Abi Shalih wa 'Asim bin Bahdalah wa Ibn Zaid wa ghairihim. Dan ini diriwayatkan dari Mujahid, Yahya bin Abi Katsir, Muslim Al-Battin, Qatadah, Dhahhak, Rabi' bin Anas, Abi Salih, Asim bin Bahdalah, Ibn Zaid, dan yang lainnya dari ulama-ulama tafsir. Bahwasanya ya, makna nusub adalah sanam, berhala-berhala tadi. Mereka akan berkumpul kepada berhalanya masing-masing, kepada simbolnya masing-masing, dan mencari mereka ketika bangkit, mana nih? Wa qulu ta'ala khashi'atan absaruhum ay khadi'atan. Khashi'atan absaruhum ay khadi'ah. Mata-mata mereka itu begitu takut tertunduk. Tarhaquhum dhillah, terliputi oleh kehinaan. Ay fi muqabalati mastakbaru fid dunya 'anit ta'ah. Kebalikan keadaan dari di dunia. Ketika di dunia mereka itu sombong dari ketaatan. Ya. Di akhirat mereka akan tertunduk, ya, tertunduk apa namanya, begitu hina. Oleh karena itu di dalam hadis, ya, orang-orang yang sombong pada hari kiamat, mereka itu akan dibangkitkan begitu begitu rendah. Ya, sampai digambarkan seperti semut atau yang lebih kecil dari itu. Begitu rendah. Ya, begitu hina. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang dulu mereka diancamkan dengan itu, tapi mereka mengingkarinya. Demikian akhir tafsir surah Sa'al Sa'il, walillahil hamd wal minnah. Demikian akhir surah Sa'al Sa'il atau surah Al-Ma'arij, dan hanya bagi Allah segala pujian dan anugerah. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan ke tafsir surah Al-Haqqah, ya. Tafsir surah Al-Haqqah, karena kita mulai dari belakang, ya. Mulai dari belakang. Alhamdulillah ini sudah surah Al-Haqqah, alhamdulillah. Dan seperti yang kita sampaikan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka semangat untuk mendengarkan tafsir-tafsir, ya. Dan tafsir yang paling bagus direkomendasikan para ulama sepanjang masa adalah tafsir Ibnu Katsir, ya. Yang bisa membacanya ahsan, ya, dari kitabnya. Kalau tidak bisa, banyak terjemahannya dibaca, ya. Kalau bingung, ditanyakan ke ustaz. Dan paling utama lagi adalah, ya, mengikuti ta'limnya dan membawa kitabnya. Ini sangat penting sekali, ya, supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang benar-benar ahlul Quran, ya, di mana pahalanya akan mengalir luar biasa, ya. Seorang yang baca Quran dengan lafadznya saja itu sudah dapat pahala, apalagi yang baca Quran dengan ilmu yang dia pahami, ya, yang dia ketahui dari makna-maknanya. Maka pelajarilah, ya, afala yatadabbarunal Quran, ya, tidakkah mereka tadabbur Al-Qur'an? Ya, dan tadabur enggak bisa kecuali dengan mengilmui makna dan tafsirannya. Kalau enggak mau tadabur, ya, apakah mereka ma'ala qulubihim aqfaluha, apakah di dalam hati mereka itu ada aqfal, ada penutupnya, ada penyakit? Ya, pilihannya cuma dua. Mau tadabur itulah yang beriman. Kalau enggak mau tadabur, maka orang-orang yang berpenyakit. Orang-orang yang mereka berpaling dari kebenaran. Maka mumpung kita di dunia, hidup kita sebentar, maka pergunakanlah kesempatan ini, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan istiqomah. Dan kita ingatkan sebelum kita tutup, apalagi kita di waktu malam, ya, amalkanlah zikir-zikir, ya, sore, zikir-zikir malam. Salah satunya apa? Beberapa surat yang afdol dibaca di malam hari apa aja? Masih ingat kita kumpulkan? Yang gampang apa? Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Tiap hari bisa ngamalkan? Insyaallah, kalau enggak lupa, kalau enggak sibuk. Biasanya lupa dan sibuk. Akhirnya besoknya lupa dan sibuk lagi, besoknya lupa dan sibuk lagi. Ya. Kemudian apa yang kemarin kita bahas? Surat apa? Tabarak, surah Al-Mulk. Apa keutamaannya membaca tiap hari? Akan terhindar dari azab kubur. Terus apa lagi? Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Ya, atau sebagian dari Al-Baqarah. Minimalnya ayat kursi. Terus apa lagi? Sebagian dari surah A, Ali Imran. Ya. Apa itu kalau kita bangun tidur baca ayatnya? Inna fi? Inna fi khalqis samawati dan seterusnya dalam surah Ali Imran. Disunahkan kita keluar melihat bintang kemudian membaca surah tersebut, membaca ayat tersebut. Itu sunnah-sunnah Rasul di malam hari. Hendaknya kita amalkan. Insyaallah akan berfaedah sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Kenapa kita sampaikan? Karena untuk mengingatkan diri anak pribadi juga. Ya, kadang sibuknya kita sampai lupa. Dan apa wasiat Rasul bagi Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib walaupun saat perang? Apa itu? Membaca apa? Zikir, tasbih berapa? Tiga-tiga. Kalau itu habis sholat. Apa? 90? Bila. Tahmid. Kemudian terakhir? Takbir 100 kali. Amalkan itu. Ya. Itu akan menjadi mudah urusan kita. Pertama, keluhan dari Fatimah. Ya, capeknya mengurusi rumah tangga sampai tangannya kapalan. Punya anak dua Hasan Husain, capek ya. Seorang wanita ngurusin anak. Ya. Capek sekali. Akhirnya mengeluh kepada Rasul, minta khadamah, minta pelayan. Ya, kemudian Rasulullah menunjukkan apa? Maukah aku tunjukkannya lebih baik dari itu? Ditunjukkanlah apa? Sebelum tidur membaca zikir tadi, tasbih 99, tahmid 99 dan takbir mi'ah 100 kali. Itu akan lebih baik daripada khadamah dan akan melepaskan kecapean kita. Ya, kecapean kita, keletihan kita akan terusir dengan itu. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika perang malamnya membaca itu, paginya seger lagi, semangat lagi. Dan antum tahu kekuatan Ali bin Abi Thalib itu ketika perang? Ketika perang Khaybar, tahu ya? Sampai benteng Khaybar itu diambil, jadikan tameng. Pintu loh ya, pintu benteng. Pernah lihat benteng gak? Benteng. Lihat benteng? Benteng pintunya seberapa? Apa 1x2 meter? Ya enggak, namanya benteng ke gerbang. Gerbangnya benteng. Diambil dengan tangannya, dicabut. Kemudian apa? Diangkat dan dijadikan tameng untuk kaum muslimin. Salah satu faedahnya adalah dengan apa? Membaca zikir-zikir tadi. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.